Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di mana Kang saha nami? Nama saya Chandra Wijaya Kusuma. Nami Chandra Wijaya Kusuma di mana? Dari Komplek Pasepati. Tanggal lahir? 27 Agustus. Tanggal wafat? Duka tapal. Jangan gini, Ustaz, kan saya teh ada teman akhwat. Ada teman akhwat. Ya. Aku punya teman. Terus? Terus? Apa? Jadi saya tuh suka ke akhwat itu, terus akhwatnya udah tahu akhwatnya. Nah, saya teh pengen melamarnya. Mm-hmm. Nah, itu bagaimana Ustaz cara bicara ke orang tuanya? Sahurna sok leuleus teh. Alhamdulillah. Nu baur si awat kata narima geus kolotna jiga si bapa nu tadi. Awatna mah naek. Langsung enggak kolotna. Sebagai the real man, go to orang tuanya. Bu, saya mau menikahi anak ibu. Tapi budaknya daek henteu. Ulah indungna nu bogoh. Oh ya, serta gitu Pak, misalkan kan saya teh ingin ya kayak kerja dengan antara nikah gitu. Jadi kudu kumaha gitu. Kerja dulu, nikah dulu. Iya. Bekerja sambil menikah. Menikahlah sebelum mapan. Nanti kalau sudah mapan menikah lagi. Takbir. Akbar. Jadi pengennya gimana tuh? Hayang kawin, hayang gawe. Hayang kawin, Pak. Iya, men. Kawin teh digawe karena aya lalaki gawena kawin. Sok. Kalau lihat surat An-Nur ayat 32, menikah dulu nanti Allah beri rezeki. Menya geus nikah mah ngedul wae. Tapi istrinya ridho enggak? Nah, istrinya ridho, mertua kita ridho enggak? Kalau belum bekerja kita menikah. Kayak paraban kulhu ya. Sok, kamu udah bekerja? Lah, Jan. Atuh kalem heula. Gawe heula. Nanti masalahnya akan banyak. Karena tanggung jawab laki-laki itu kalau dia sudah punya kerja minimal bisa menafkahi istrinya. Ulahnya lindung kagel. Loh, itu semua tahu. Tahunya lindung kagel bersembunyi di ketiak perempuan. Ya, enggak boleh kayak gitu ya. Ya. Kalau belum mampu, saum aja dulu. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, falyatajawab, menikahlah kalau sudah mampu. Kalau belum mampu, banyakin kegiatan, perbanyak saum. Ustaz dah saum ge. Abdi tekuat ngimpi wae, nyangges alhamdulillah. Mending dibere ngimpi mah poe. Tekudu ngaresikoan. Berarti modal sampo hungku. Nyangges sing sabarnya, insyaallah ku sabar mah kesel si ibu itu ge.